Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Masih kita bahas tentang prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dan keyakinan mereka wajibnya iqamatul haji wal jihad wal jum'ah wal a'yad ma'al umara abraran kanu aw fujjaran, wajibnya menegakkan haji, jihad, salat Jumat dan Id bersama umara, bersama penguasa pemerintah, baik penguasa tertinggi maupun wakil-wakilnya. Abraran kanu aw fujjaran, baik mereka adalah pemimpin-pemimpin yang saleh, yang baik, maupun pemimpin-pemimpin yang fujar, fajir. Hari ini dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menaati mereka di dalam perkara yang bukan maksiat, perkara yang bukan haram, seperti yang telah kita pelajari perintah-perintah wulatul umur terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah perintah yang wajib ditaati, yaitu perkara-perkara yang hukum asalnya di dalam syariat itu wajib atau sunnah atau mubah atau makruh, tidak ada dosanya. Jika diperintahkan, diharuskan oleh waliul amr atau umara, maka hukumnya menjadi wajib. Yaitu wajib menaati mereka dalam perintah tersebut. Macam yang kedua adalah perintah yang tidak boleh ditaati, yaitu perkara-perkara yang hukumnya di dalam syariat adalah haram, dosa, maka tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini wajibnya taat kepada mereka, termasuk di dalam ibadah-ibadah besar ini, mengikuti bimbingan mereka, arahan mereka, dan pengaturan mereka. Ibadah haji, jihad, sholat Jumat, sholat Id, dan ibadah-ibadah yang lain. Walaupun mereka adalah pemimpin yang mungkin fajir, telah kita pelajari makna fajir yaitu kathirul ma'siyah, orang yang banyak maksiatnya, yang dominan pada dirinya adalah maksiat. Ya. Di antara kelompok-kelompok ahlul bid'ah yang menyelisih ahli sunnah wal jamaah di dalam prinsip ini, seperti yang kita pelajari, adalah al-khawarij dan al-rafidah. Al-khawarij yang meyakini tidak ada ketaatan, tidak wajib taat kepada pemimpin yang bermaksiat, karena dasar keyakinan mereka al-kabirah tukhriju minal millah, dosa besar itu mengeluarkan dari Islam menuju kekafiran. Na'udzubillah. Adapun rafidah meyakini la imam illal ma'sum, tidak ada imam pemimpin kecuali imam yang ma'sum, yang terjaga dari dosa, tidak pernah berdosa. Dan imam ma'asum ini, ya, pergi, menghilang, dan belum muncul kembali. Sehingga mereka menyebutnya dengan imam muntazar. Al-imamul muntazar. Imam yang senantiasa dinanti, ditunggu keluarnya, kedatangannya. Seperti tadi, adapun Ahlussunnah wal Jamaah meyakini wajibnya menegakkan ibadah haji, menjalankannya bersama umara, baik mereka umara yang saleh maupun yang fajir. Demikian pula jihad bersama amir, walaupun amir tersebut fasik. Naam. Ahlussunnah wal Jamaah memiliki apa? Bu'du nazar, memiliki pandangan yang jauh di dalam menimbang maslahat dan mafsadat. Ya. Akal dan pandangan mereka tidak pendek. Mereka memiliki pandangan yang jauh di dalam ketaatan kepada pemimpin, walaupun fasik, walaupun fajir, terdapat maslahat yang jauh lebih besar dibandingkan jika tidak taat kepada pemimpin yang fasik tersebut. Naam. Kemudian pemimpin yang fajir, yang fasik, itu tetap wajib ditaati. Selama yang diperintahkan itu bukan maksiat. Dan pemimpin yang fajir tersebut atau fasik mencakup dua macam. Macam yang pertama adalah al-fasiq al-mu'linu lil-fisq, pemimpin yang fasik dan terang-terangan kefasikannya, jelas fasik. Dia pemimpin yang fasik dan dia tidak malu untuk menampakkan kefasikan, kefajirannya, dosa-dosa besarnya. Maka tetap ditaati, wajib. Macam yang kedua adalah al-fasiq al-mustatiru bil-fisqi, amir yang fasik yang menyembunyikan kefasikannya. Banyak orang menganggapnya baik, tidak fasik, padahal dia fasik, hanya saja menyembunyikan kefasikannya. Ini juga wajib ditaati, sama saja menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah, ya, di dalam perkara-perkara besar semacam ini senantiasa mengikuti arahan dan bimbingan amir, baik amir tertinggi, pemimpin tertinggi, maupun wakil-wakilnya. Inilah manhaj dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Semenjak dahulu kala dimulai dari para sahabat radhiyallahu anhum, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Salim ibn Umar, dari Salim bin Abdullah bin Umar. Salim putra Abdullah bin Umar. Ya. Sang khalifah yaitu Abdul Malik menulis pesan kepada gubernurnya yaitu Al-Hajjaj, "Alla yukhalifa bin Umar fil hajj." Untuk tidak menyelisihi Ibnu Umar di dalam haji. Abdul Malik menulis pesan kepada gubernurnya itu Hajjaj agar mengikuti arahan Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar dan anaknya yaitu Salim ini datang di hari Arafah 9 Dzulhijjah, ketika matahari telah tergelincir, lalu Ibnu Umar berteriak di depan atau di dekat ya khiyam atau khaimah perkemahan Al-Hajjaj, memanggilnya. Lalu Al-Hajjaj keluar ya, dan bertanya, "Malaka ya Abu Abdurrahman?" Ada apa wahai Abu Abdurrahman? Yani Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar mengatakan, "Ar-rawah in kunta turidu sunnah." Kita harus berangkat, beranjak sekarang jika engkau menginginkan sunnah, yang sunnah di dalam manasik haji. Al-Hajjaj menjawab atau bertanya, "Hadhihi sa'ah, sekarang ini kita harus berangkat, bertolak." Ibnu Umar menjawab, "Na'am, ya." Dan seterusnya, nampak ada hubungan baik antara Amir dengan rakyatnya, terutama para ulama'nya, meminta bimbingan kepada ulama, menunjukkan hal ini juga menunjukkan bahwa rakyat ya, itu harus mengikuti ya, apa yang diarahkan oleh Amir. Oleh karena itulah Ibnu Umar mengajak Al-Hajjaj. Hanya saja walhamdulillah Al-Hajjaj menerima arahan-arahan Ibnu Umar sebagai seorang alim. Tapi bisa kita lihat Ibnu Umar mengajak Al-Hajjaj di dalam pelaksanaan ibadah haji. Karena memang di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah ya, menegakkan ibadah haji dan ibadah-ibadah besar lainnya bersama umara, walaupun umara yang fujar ya, sebagaimana yang dikisahkan tentang Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini, banyak sekali kezaliman yang dia lakukan, sekian banyak darah yang tertumpah dengan sebabnya. Walaupun demikian, Ahlussunnah wal Jamaah ya, tetap melihat kemungkaran yang dilakukan oleh Amir adalah kemungkaran. Ahlussunnah wal Jamaah menjaga kekompakan, ketaatan kepada umara, namun tetap melihat kemungkaran yang mereka lakukan adalah kemungkaran dan tidak menganggapnya sebagai perkara yang ma'ruf atau perkara yang biasa, tidak. Sehingga mereka berusaha untuk memberikan nasihat dan beramar ma'ruf nahi mungkar yang sesuai dengan rambu-rambu syariat. Naam. Kemudian ketetapan-ketetapan ya umara, ketetapan-ketetapan umara yang keliru, ketetapan-ketetapan umara yang menurut kita keliru, salah, maka bagaimana sifat kita atau sikap kita? Sikap kita tentunya adalah tidak boleh munabadatuhum, tidak boleh kemudian memberontak kepada mereka. Nah, dan perkara-perkara yang memang Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada takwil dan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Salah satu pendapat tersebut diambil oleh Umar. Maka ini terbagi menjadi dua macam. Perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, yang salah satu pendapat menjadi ketetapan Umar, pemerintah. Mereka memutuskan kebijakan sesuai dengan salah satu pendapat para ulama tersebut. Maka ini terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah perkara-perkara yang ada khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tetapi khilaf yang dhaif, silang pendapat yang lemah. Silang pendapat yang lemah. Seperti yang sudah kita pelajari, khilaf ada yang qawi, ada yang dhaif. Ada yang kuat dan ada yang lemah. Nah, yang kuat ketika argumen-argumennya kuat. Dari segi dalil, Al-Quran, hadith, kalam sahabat, ijma', mungkin. Nah, macam yang pertama ini, perkara-perkara yang khilafnya dhaif, lemah. Ya. Sebagian ulama atau banyak ulama membawakan dalil, berpendapat dengan dalil, namun pendapat yang kedua tanpa dalil, hanya dengan ar-ra'yu misalkan. Maka di macam yang pertama ini, sikap yang wajib adalah al-munasahah biqadri istita'ah, menasehati umara, semaksimal mungkin dinasehati, tanpa memberontak. Dijelaskan pendapat yang benar, karena ini adalah perkara yang khilafnya dhaif atau tidak boleh berijtihad di dalamnya, walaupun sebagian ulama berpendapat seperti itu. Jika ternyata umara memilih pendapat yang terlampau lemah tersebut, maka wajib kita berikan nasihat semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Adapun macam yang kedua adalah perkara-perkara yang khilafnya qawi, kuat. Silang pendapatnya memang kuat. Nah, maka dalam keadaan ini boleh, jika memungkinkan, memberikan saran kepada mereka sesuai dengan pendapat yang kita pilih. Nah, karena memang selang pendapatnya kuat. Sehingga jika ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang ternyata itu menyesuaikan salah satu pendapat-pendapat para ulama atau salah satu madhab, maka kita lihat jika itu mengambil pendapat yang terlampau lemah, bisa mungkin kita sampaikan nasihat kepada Umar. Karena pendapat tersebut tidak sesuai dengan dalil, jauh dari dalil, dari al-haq. Tapi jika pendapat tersebut cukup kuat, argumennya juga cukup kuat, maka kita tidak harus menyampaikan nasihat semacam itu, tapi boleh bagi kita untuk menyampaikan saran sesuai dengan pendapat yang kita pilih. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah memandang haramnya al-khuruj 'alal umara, 'alal wulah, khuruj memberontak. Memberontak, membelot dari atau kepada waliul amr, kepada umara pemerintah. Nah, golongan-golongan yang membelot atau memberontak dengan senjata terbagi menjadi dua macam. Memberontak kepada penguasa. Macam atau golongan yang pertama adalah golongan al-bughah. Al-bughatu bentuk jamak dari al-baghi. Ya, memberontak. Yaitu orang-orang yang memberontak kepada penguasa bita'wilin sa'il, dengan sebab takwil. Dengan sebab takwil, ini semacam ijtihad. Mungkin karena urusan mal, urusan ekonomi, atau mungkin karena urusan ad-din, agama. Naam. Dan mereka disebut bughah, sebagaimana yang diistilahkan oleh al-fuqaha. Ini orang-orang yang memberontak kepada imam dengan takwil. Dengan takwil yang ya diperbolehkan. Bukan maksudnya perbuatan mereka boleh, tetapi takwil mereka pada asalnya takwil yang ada sisi benarnya. Namun macam yang pertama ini, jika takwil mereka bukanlah takwil yang sa'ir, takwil yang diperbolehkan, hanya ingin menzalimi atau merusak atau membuat kekacauan. Kalau tadi kan memang ada alasannya, ada takwilnya. Ini harus apa? Diberontak. Karena ekonomi umat sekarang seperti ini. Ya. Atau mungkin karena ya menetapkan ketetapan-ketetapan yang tidak sejalan dengan ad-din, agama. Nah, itu tadi maksudnya bughah. Nah. Adapun macam yang pertama ini, jika memberontak tanpa takwil, sekedar menzalimi, mengacaukan dan merusak, membuat kekacauan. Ya, seperti gerombolan jumlah besar, ya, yang membuat kekacauan, merampok sana sini, maka ini disebut, disilahkan dengan muharibun, muharib. Muharibun. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, innama jaza'ul ladhina yuharibun Allah wa rasulahu wa yasa'una fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard. Ini hukuman hadnya bagi muharibun. Haddul hirabah, istilahnya adalah had al-hirabah. Ayu qatalu, dibunuh, au yusallabu, atau disalib, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara berselisih, tangan kanan dengan kaki kiri misalkan, au yunfau minal ard, atau diasingkan, dibuang. Haddul hirabah. Adapun macam yang kedua, dari orang-orang yang memberontak kepada penguasa, pemerintah adalah al-khawarij. Adalah al-khawarij. yaitu orang-orang yang memiliki keyakinan sebagaimana keyakinan Khawarij terdahulu, yang mengkafirkan dengan sebab dosa besar, diantaranya meyakini apa? Murtakibul kabirah kafir, pelaku dosa besar itu kafir. Berhukum dengan selain hukum Allah pasti kufur akbar. Tidak ada istilah kufur asghar. Yang ada adalah kufur akbar saja. Kafir ya kafir, keluar dari Islam. Ya, dan semisalnya. Sehingga tidak setiap orang yang keluar dari ketaatan dan memberontak kepada waliul amr muslim itu menjadi khawarij atau khawariji. Mungkin saja bagi ya, sebagaimana Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana taqtuluhu alfi'atul baghiyah. Ammar bin Yasir akan dibunuh oleh siapa? Alfi'atul baghiyah. Golongan yang baghiyah. Baghiyah ini bughah. Ya. Yaitu golongan yang membela Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Tapi bukan khawarij mereka. Karena mereka melakukan itu karena takwil, sehingga disebut bughah, takwil yang diperbolehkan. Sekali lagi, orang-orang yang memberontak kepada penguasa macam yang tidak memiliki keyakinan khawarij, dan mereka terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah bughah, memberontak karena takwil, karena merasa membela kepentingan agama atau ada sesuatu yang perlu diperbaiki, entah itu agama atau ekonomi, mereka disebut bughah. Dan yang kedua adalah muharibun, yang hanya ingin melakukan kerusakan di muka bumi, tapi mereka tidak memiliki keyakinan khawarij. Kemudian macam yang kedua adalah khawarij, memberontak sekaligus memiliki keyakinan-keyakinan khawarij. Nah. Banyak dalil yang memerintahkan kita untuk apa? Taat kepada umara, sebagaimana yang telah kita pelajari di kesempatan sebelumnya. Sebagian dari dalil-dalil tersebut, dalil-dalil itu juga menunjukkan apa? Larangan khuruj alal umara, memberontak kepada penguasa, kepada pemerintah, pemimpin. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang melarang keluar dari ketaatan kepada pemimpin, man kariha min amiri syai'an falyasbir fa innahu man kharaja min as-sultani shibran mata mitatan jahiliyah. Man kariha min amiri syai'an falyasbir, barang siapa membenci sesuatu pada amirnya, pemimpinnya, entah itu agamanya atau mungkin yang lain, barang siapa membenci sesuatu pada amirnya, pemimpinnya, fal yasbir, maka hendaklah bersabar. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran, sebab barang siapa yang keluar dari sultan, dari penguasa ini, memberontak, keluar dari ketaatan, shibran satu jengkal saja, tapi sudah keluar. Ya, sudah keluar dari ketaatan. Walaupun satu jengkal saja, mata mitatan jahiliyah, dia mati dengan kematian jahiliyah. Naam. Ahlussunnah wal Jamaah menerangkan perkara yang dibenci pada amir, yang dimaksud dalam hadis ini, man kariha min amiri syai'an, barang siapa membenci sesuatu pada amirnya, falyasbir, maka hendaklah bersabar. Perkara yang dibenci pada amir ini menurut Ahlussunnah wal Jamaah mencakup al-aqwal, al-a'mal, dan al-i'tiqadat, ucapan, perbuatan dan keyakinan. Entah bagaimana ucapan Amir tersebut, bagaimana perbuatan Amir tersebut, dan bagaimana keyakinan Amir tersebut. Wallahu a'lam. Al-Imam Ahmad rahimahullah suatu ketika ditawari oleh fuqaha dan umat yang bersimpati kepada beliau ketika dihukum oleh khalifah karena beliau menolak mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran itu adalah makhluk. Sebab Al-Quran itu adalah kalamullah ghairu makhluk. Firman Allah, perkataan Allah dan bukan makhluk. Maka beliau dihukum dengan berbagai macam hukuman oleh khalifah. Dan orang-orang dalam jumlah yang sangat besar bersimpati kepada beliau, menawarkan kepada beliau pemberontakan. Maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, hadhihi fitnatun khassah. Ini hanyalah fitnah yang khusus, yang sempit. Yani hanya aku yang diuji. Hanya aku yang dihukum, diazab, disiksa. Wa idza waqa'a as-sayfu wa salat ad-dima' sarat fitnatan 'ammah. Namun jika telah terjadi as-sayf, pedang, ini peperangan. Wa salat ad-dima' dan darah telah mengalir, tertumpah, maka itu akan menjadi fitnah yang luas, umum. Ya ini. Iyyakum waddima, iyyakum waddima, iyyakum waddima. Hati-hatilah kalian dari tertumpahnya darah. Hati-hatilah kalian dari darah, hati-hatilah dari darah. Dari pertumpahan darah. Nah ini. Maka Imam Ahmad rahimahullah ya dijuluki dengan Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab beliau adalah seorang sosok yang sangat kuat di dalam berpegang dengan as-sunnah dan al-jamaah. Menetapi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa menjaga al-jamaah, persatuan antara umat dengan pemimpinnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyimpulkan dari sejarah yang telah berlalu bahwa mafsadah pemberontakan itu lebih besar. Beliau mengatakan walam takhruj ta'ifatun 'ala wulatil amr illa wa kana ma afsadu bil khuruj 'alaihi a'zama mimma dhannuhu min as-salah. Walam takhruj ta'ifah, dan tidaklah ada satu kelompok pun yang memberontak ada wulatil amr kepada penguasa. Illa wa kana ma afsadu, melainkan kecuali apa yang mereka rusak, jadi kerusakan yang mereka timbulkan. Wa kana, illa wa kana ma afsadu bil khuruji alaih, dengan memberontak kepadanya. A'zama mimma dhannu min as-salah, lebih besar apa yang mereka rusak atau kerusakan yang mereka perbuat lebih besar daripada maslahat yang mereka prediksi, yang mereka kira, mereka sangka. Ternyata mafsadahnya jauh lebih besar. Nah ini. Namun sebagian ulama menyebutkan bahwa pada awalnya salaf, generasi terdahulu umat ini, memiliki dua pendapat tentang hukum al-khuruj alal wali, memberontak kepada penguasa. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengharamkan, melarang khuruj dengan alasan apapun. Ini kalau memberi nasihat ya boleh, itu bukan khuruj. bukan keluar dari ketaatan, sekedar menasihati. Ya. Tapi al-khuruj haram, terlarang. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang membolehkan khuruj. Ya. Ketika ada maslahat. Ketika ada maslahat. Dua pendapat ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dari as-salaf, generasi terdahulu umat ini. Namun namun kemudian Ahlussunnah wal Jamaah istaqarra amruhum. Ya. Telah tetap pendapat dan keyakinan mereka seluruhnya bahwa al-khuruj adalah haram. Khuruj diharamkan, dilarang. Ini walaupun pada asalnya ada perbedaan pendapat, tetapi kemudian mereka bersepakat al-sunnah wal-jamaah, ya, dengan melihat dalil-dalil, melihat kembali dalil-dalil yang ada, dan juga dengan melihat, ya, mafsadah yang ditimbulkan, ya, ternyata jauh lebih besar. Kemudian mereka bersepakat bahwa al-khuruj 'alal wali 'alal imam itu haram, apapun alasannya. Namun penukilan dua pendapat salaf ini dikatakan oleh para ulama yang lain tidaklah tepat. Tidak tepat dikatakan salaf berbeda pendapat tentang hukum khuruj 'alal wali. Sebab hanya segelintir orang saja, entah satu atau dua atau tiga atau berapa, yang mereka memandang hal tersebut khuruj, yang memandang bolehnya khuruj, memberontak kepada penguasa. Dan itu tidak bisa dikatakan sebagai qaul, sebagai pendapat tersendiri, sebab sangat jelas menyalahi dalil. Tidak bisa dikatakan itu pendapat sebagian salaf, sebab sangat menyalahi dalil. Dan yang lebih tepat itu dikatakan zallah, ketergelinciran. Ketergelinciran, ya, segelintir orang dari kalangan salaf, dan tidak bisa dikatakan sebagai qaul, pendapat tersendiri. Ya, sehingga sejak zaman dahulu, dari awal, ya, salaf dan al-sunnah wal jamaah, ya, tidak pernah memiliki keyakinan bolehnya atau bahkan wajibnya khuruj, memberontak kepada penguasa. Kemudian penulis Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa yuhafidhuna 'alal jama'at. Al-sunnah wal jama'ah yuhafidhun. Menjaga 'alal jama'at, menjaga al-jama'at. Apa makna jama'at di sini? Makna jama'at, ya, atau kata jama'at di sini, ya, bisa mencakup dua makna. Yang pertama adalah sholat-sholat jamaah. Jadi sholat lima waktu berjamaah. Ini menunjukkan bahwa al-sunnah wal-jamaah semestinya benar-benar menjaga sholat-sholat lima waktu secara berjamaah. Ya. Ini terkhusus laki-laki. Sebagaimana pendapat yang benar bahwa sholat berjamaah Salat lima waktu berjamaah di masjid itu wajib bagi laki-laki. Sehingga ketika mereka mendengar nida, mendengar adzan, mereka menyambut seruan adzan tersebut dan mengerjakan sholat jamaah bersama kaum muslimin di masjid. Maka barang siapa yang kurang menjaga sholat, sholat lima waktu berjamaah di masjid dari kalangan laki-laki, ya, luput darinya ya, sebagian sifat ahli sunnah wal jamaah. Ya. Sehingga dia lemah di dalam berpegang dengan sunnah. Sebab al-sunnah wal-jama'ah yuhafidhun alal jama'at. Menjaga, memelihara sholat lima waktu berjama'ah. Makna yang kedua, yang dimaksud dengan jama'ah di sini adalah al-ijtima' alal ra'i wa'adamun niza'i fih. Ya. Bersatu, kompak di atas satu pendapat dan tidak berselisih di dalamnya. Ya, ini ahli sunnah wal jamaah di dalam perkara apapun, ya, entah ruang lingkup yang besar sampai seperti kehidupan berbangsa dan bernegara, maupun ruang lingkup kelompok yang kecil, mereka selalu berusaha untuk menjaga kekompakan, persatuan, dan bersepakat di atas satu pendapat. Mereka tidak suka berselisih. Ternyata ini termasuk apa? Termasuk ya, prinsip sifat ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak suka ya, berselisih ya, atau mungkin menjadi ya, dua atau lebih gap atau kubu atau sulit untuk kompak. Tidak. Ahli sunnah wal jamaah yuhafidhun ala jamaat, diantara maknanya adalah mereka selalu menjaga kekompakan. Mungkin dalam berkoordinasi, berorganisasi, ya, dalam kepanitiaan atau yang lain, mereka selalu menjaga kekompakan. Ya, berusaha untuk kompak di atas satu pendapat, walaupun pada awalnya memiliki beberapa masukan, prasaran, ya, pandangan, gagasan, ide, tetapi pada akhirnya mereka kompak, mudah untuk kompak mengambil pendapat yang paling bijak dan kompak. Inilah ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dua orang sahabat yang beliau kirim sebagai dai. Beliau kirim yaitu Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan yassira wa la tu'assira, bashira wa bashira wa la tunaffira, wa tatawa'a wa la takhtalifa. Yassira wa la tu'assira, ya, permudahlah dan jangan mempersulit orang, ya, berilah kemudahan kepada orang-orang, kepada orang lain, jangan mempersulit mereka. Wa bashira wa la tunaffira, berilah kabar gembira untuk mereka dan jangan membuat mereka benci dan lari. Watatawa'a wa la takhtalifa. Nah, ini pesan beliau. Sikap di antara mereka berdua bagaimana interaksinya? Watatawa'a, dan hendaklah kalian menjaga kekompakan, saling kompak, saling menurut. Bersatu, jangan suka berselisih. Wa la takhtalifa, dan jangan berselisih. Maka orang yang sulit untuk kompak, sulit untuk berkoordinasi, ya, ya, keluar atau hilang darinya, ya, sebagian dari sifat yang semestinya ada pada ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu di diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tatawa'a wa la takhtalifa. Hendaklah kalian saling menjaga kekompakan dan jangan berselisih. Nah, sementara ini yang bisa kita pelajari di kesempatan ini, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.